Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para ikhwan wal akhwat di masjid, para jamaah sekalian, para pemirsa, para pendengar radio dan juga Roja TV yang dirahmati Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Maka itu nikmat yang sangat besar, sehingga membimbing dan menunjukkan kepada kita mana jalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana jalan-jalannya syaitan. Oleh sebab itu, mari senantiasa untuk selalu bersemangat mempelajari dan berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Ya. Di antaranya, melalui kitab yang penuh dengan keberkahan, yaitu Adda wa Dawa, ya, oleh Muqayyim Al-Jauziyah, kita masih membahas tentang konsekuensi ar-roja, itu harapan. Di mana harapan yang benar punya tiga konsekuensi. Yang pertama adalah mencintai apa yang dia harapkan. Mahabbatu mayarju, kata beliau. Mencintai apa yang diharapkan. Ya. Yang kedua apa? Khaufuhu min fawatihi. Khawatir tertinggal dari apa yang diharapkan. Jadi ada kekhawatiran. Pertama mencintai. Kita punya harapan, misalkan ya dagangan laris. Ya. Maka apa? Kita mencintai dengan dagangan itu, dengan bagaimana ya kita mendapatkan hasil untung. Kemudian khawatir tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Apa yang dicintai, apa yang diharapkan. Dan ketiga adalah apa? Sa'ihu fi tahsilihi bihasabil imkan. Berupaya untuk mendapatkan apa yang diharapkan semaksimal mungkin. Itu tiga ya. Jadi yang pertama, kalau orang itu punya harapan yang benar, konsekuensinya dia cinta dengan harapannya. Cinta dengan harapannya. Kedua, khawatir untuk kehilangan yang dicintai. Ya, yang diharapkan maksudnya. Ya, khawatir kehilangan yang diharapkan. Khawatir hilang harapan. Yang ketiga, berupaya semaksimal mungkin mendapat untuk meraih apa yang diharapkan. Ini sudah berlalu. Lalu beliau memberikan banyak contoh bagaimana salafus soleh dari kalangan sahabat. Beliau contohkan pertama dulu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian bagaimana Utsman, ya, kemudian juga Ibnu Abbas, Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang sampai kepada kisah dari Abu Darda, sahabat Abu Ad-Darda. Wa hadza, ya, kata beliau, wa hadza. Ya. Ini semua riwayat dari Imam Ahmad dari kitab Az-Zuhd, kata Syekh Ali Hasan. Wa hadza Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqulu inna ashadda ma akhafu 'ala nafsi yaumal qiyamah an yuqala li ya Abu Darda qad 'alimta fakaifa amilta fima amilta. Inilah Abu Darda, kata beliau radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada diriku ketika hari kiamat ditanya dan dikatakan padaku, wahai Abu Darda, engkau sudah tahu ilmunya, bagaimana engkau mengamalkan apa yang telah engkau ngerti ilmunya. Itu jadi takut. Dan tentu ini hasil tarbiyah dari kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, la tazulu qadama ibni adam inda rabbih yawmal qiyamah hatta yus'al an khamsin, an umrihi fi ma afna, wa an shababihi fi ma bala, wa an rizqihi min ayna iktasabah, wa fi ma anfaqah, wa ma alima, wa ma amila fi ma alima. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya, yaitu lima perkara. Yang pertama apa? Umurnya untuk apa dihabiskan? Yang pertama. Yang kedua apa? Waktu mudanya untuk apa digunakan? Yang ketiga apa? Rizkinya dari mana dia dapat? Yang keempat, setelah dapat, untuk apa dibelanjakan? Yang kelima adalah ilmunya untuk apa diamalkan? Tentu para jemaah, di sini la tazulu qadama ibni adam, tidak akan bergeser kedua kaki manusia. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Mereka tidak bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah rahmati Allah. Maka ini memiliki asar dan pengaruh kepada sahabat Abu Darda yang mengatakan, yang paling aku takutkan pada diriku pada hari kiamat adalah pertanyaan, untuk apa ilmumu kamu amalkan? Oleh karenanya kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ilmu bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha'. Ya. Wa min qalbin la yahsha' wa min da'watin la yustajabu lahu. Wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lahu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha', dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah ini, supaya apa? Supaya ilmu kita yang kita dapatkan bermanfaat sehingga mempengaruhi kepada hati dan jiwa kita. Tentu saja ketika ilmu itu para jemaah membingkai, membangun, ya, menghidupkan hati ini, tentu akan berpengaruh kepada amal. Dan ulama dahulu selalu memikirkan tentang apa tujuan beramal. Ya. Wa kana yaqulu law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-mauti lama akaltum tu'aman ala shahwatin wala sharibtum sharaban ala shahwatin wala dakhaltum baitan tastadilluna fih wala kharajtum ila as-su'idi tadribuna sudurakum wa tabakuna ala anfusikum wala wadittu anni shajaratun tu'dadu thumma tu'kalu. Ini perkataan beliau berikutnya. Ini semua kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, diambil dari kitab Az-Zuhd, kitab Imam Ahmad, ya. Apa kata beliau? Seandainya kalian tahu apa yang akan kalian jumpai setelah kematian, maka kalian tidak akan makan makanan dengan syahwat, ya, dengan rasa, dengan kepuasan. Begitu pula kalian tidak akan minum minuman dengan rasa, dengan kepuasan. Dia akan puas dalam makan, ya, tidak akan merasakan kepuasan itu. Begitu pula kalian akan masuk rumah untuk berlindung di dalamnya, dan sungguh kalian akan keluar menuju bukit dan kalian memukulkan dada kalian serta kalian menangisi atas diri kalian, ya. Dan aku berkata dan berharap dengan benar-benar harapan, seandainya aku jadi pohon sayur, pohon dipotong-potong dan dimakan, ya. Ada sayur dari pohon, ada kan gitu, ya. Jadi beliau seperti itu. Ya tentu ini bisa diambil dari Allah alam ya, bisa diambil dari mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir apa? Yaku wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Adapun orang kafir ketika melihat ya apa yang sudah dikerjakan, dia mengatakan ya laitani, celaka aku. Kuntu turaba, seandainya aku dulu jadi tanah. Kapan dia menyesalnya? Di hari kiamat. Nah, diambil istinbat dari itu, penyesalannya seandainya saya sekarang ini ya, sekarang seandainya saya jadi pohon, kata beliau, jangan nanti. Kalau nanti orang kafir. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini para jemaah, ya. Wa kana Abdul Abbas asfala ainihi mithlu syiratil bali min ad-dumu'. Adalah ya Abdul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, di bawah kedua matanya ini ada garis seperti garisnya sendal, ya, tali sendal mengalir di sini hitam. Kenapa? Apa? Min ad-dumu', karena bercucuran air mata. Ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. Di antaranya apa? Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah seseorang dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Dia ingat Allah, zikir kepada Allah dikala sendirian, kemudian air matanya mengalir. Ingat akan dosa, ingat akan karunia, ya. Abu bidambi, aku akui dosa-dosaku. Aku akui nikmat yang Allah Engkau berikan. Ini. Wa kadza Abu Dzar yaqul, ya laitani kuntu syajaratan tu'dadu wawalidtu anni lam ukhlaq. Abu Dzar mengatakan, ya celaka aku seandainya aku jadi pohon yang dipotong-potong saja, dan seandainya aku tidak diciptakan. Itu refleksi, ekspresi dari apa? Al-khawf, rasa takut, ya, rasa takut dan rasa harap. Sehingga bentuk harapannya seperti yang tadi disebut oleh Qayyim, orang yang punya harapan yang benar punya 3 konsekuensi. Itu apa? Yang pertama adalah cinta dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah khawatir, takut kehilangan harapannya. Yang ketiga berupaya untuk mendapatkannya. Ya. Dan ini semua apa yang dicontohkan oleh beliau dari salafus saleh ini tidak lain adalah ya hasil dari tarbiyah beliau. Ya. Yang untuk meluruskan pemahaman yang salah. Ada orang yang apa? Kenapa kamu kok tidak sholat, kamu kok berbuat dosa? Oh, kamu tidak tahu ya? Allah itu Maha Pengampun loh. Allah pemaaf. Iya benar, tapi salah. Ya. Ada juga yang apa? Ya Allah, ya. Saya ibadah ini ya bukan takut neraka ya Allah. Enggak apa-apa mau neraka, yang penting Allah ridho. Ada yang begitu. Tapi di sini orang yang punya harapan besar tapi takut, kemudian dibarengi dengan upaya. Contohnya apa? Ya tadi para sahabat. Ya di antaranya berapa kali ini kita dengarkan, tapi tidak ada masalah. Yang namanya ilmu itu harus tikrarul ilmi, diulang-ulang. Apalagi yang berkaitan dengan masalah hati, masalah jiwa, nafas tazkiyatun nufus. Ya, karena jiwa itu selalu terkotori. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah. Apa diantaranya? Ketika Nabi membacakan ayat ya, yaitu surat Al-Mukminun ayat 60, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang didatangkan apa yang telah diperbuat, hati mereka takut. Jadi orang-orang yang amal mereka didatangkan, dibawa di hadapan mereka nanti di hadapan Allah, hatinya takut. Dan mereka yakin kepada Allah mereka dikembalikan, akan kembali. Ah, ketika Alhamdulillah, antum jawab. Yahdikumullah wa sulhu balakum. Ya, ketika dibacakan itu, ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat tersebut dengan ucapannya apa? Ahumul ladina yashrabun al-khamra wa yaznun wa yasriqun? Faqala la ya bint Siddiq, walakinnahum alladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla tuqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Kata Aisyah, aku bertanya tentang ayat tersebut. Surat apa tadi, Ikhwan? Surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, orang-orang siapa saja ya, siapapun yang telah didatangkan kepada mereka apa yang mereka lakukan, amal mereka, hati mereka takut. Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah yang dimaksud ayat tersebut mereka itu adalah orang yang minum minuman keras, orang yang berzina, orang yang mencuri, sehingga kok takut? Ya pantas. Apa kata beliau? Bukan, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Tapi dimaksud mereka adalah siapa? Orang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, tapi mereka takut, khawatir tidak diterima. Merekalah orang yang bersegera kepada kebaikan. Tentu para sahabat telah mencontohkan semua itu. Ya, yang sudah diberikan contoh dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, seandainya aku jadi rambut. Ya, kemudian juga dicontohkan yaitu Umar bin Khattab, ya, ketika membaca inna adzaba rabbika lawaqi, beliau menangis sejadi-jadinya. Ya, terus bagaimana dengan Utsman bin Affan, ketika berdiri di atas kuburan beliau nangis sampai jenggotnya basah. Begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau sangat takut dengan dua hal, tulul amal wattiba'ul hawa, panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ya, begitu pula dengan Abu Darda, Ibnu Abbas, Abu Dzar. Ini semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itulah contoh amal yang dipraktikkan, pemahaman salafus soleh untuk meluruskan kesalahan pemahaman. Ya, ada tidak orang memahami kalau kamu ibadah jangan mengharapkan surga, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ada tidak? Diluruskan. Harus minta surga pada Allah Ta'ala. Harus berlindung neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa mereka nangis? Karena takut kepada neraka. Bukan tidak apa-apa masuk neraka. Takut. Kenapa mereka menangis? Karena mengharapkan surga. Wa idza sa'altumullah al-jannata fas'alu al-firdaus, kata Nabi. Kalau kalian minta surga, kepada Allah minta surga firdaus. Ini dipraktikkan oleh salafus saleh. Nah, biasanya ya perlu dikoreksi, ya, ibadah-ibadah yang berdasarkan yang salah-salah tadi. Ibadah berdasarkan mimpi, ibadah berdasarkan perasaan, ibadah berdasarkan nenek moyang, ibadah berdasarkan, ya, katanya. Maka hendaklah beribadah itu berdasarkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, al-ibadah ismun jami'in di kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahir wal batinah. Itu definisi yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Satu nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Tahu dari mana kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Ta'ala? Ya, tahu dari Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ittiba' pada Nabi. Baik cara memahami ibadah, yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Nah sekarang beliau bawakan bagaimana para sahabat memahami itu, mempraktikkan nyata. Ya, seandainya saya jadi pohon, kenapa? Karena beratnya nanti seakan-akan menjadi ainul haq, padahal ilmu yakin, ainul yakin, seakan menjadi ainul yakin. Ini kalau orang kafir sudah hakul yakin melihat fakta beratnya hari kiamat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, itu nanti itu mereka akan berkata begitu. Tapi orang yang iman yang kuat sudah bisa tembus pandang melihat apa? Bagaimana ya yang ilmu yakin menjadi ainul yakin, sehingga menangis dan berharap seperti itu. Begitu pula dengan disampaikan wa'udhu alaihin nafaqa faqala indana anazun nahlibuha wa hamaratun nangkulu alaiha wa muharrun yakhdumuna wa fadlu aba'a wa in yahuful hisaba fiha. Kemudian diberikan harta nafkah kepada Abu Dzar. Ya, kami punya kambing yang bisa diambil susunya. Ya, kemudian punya budak yang dibebaskan yang bisa membantu kami, dan punya pakaian-pakaian, tapi kami takut bagaimana hisab nanti. Bagaimana hisabnya? Ya. Wa qara Tamimun ad-Tamimun ad-Dari lailatan suratal Jathiyah. Alamma ta'ala hadhihi al-aya am hasiban ladina jatarahu sayiat am najalahum kal ladina amanu wa amilus solihat ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbaha. Tamim ad-Dari juga seorang sahabat, ketika membaca suatu malam surat al-Jathiyah, ketika sampai pada ayat am hasiban ladina jatarahu sayiat am najalahum kal ladina amanu wa amilus solihat, apakah orang yang berbuat dosa itu mengira bahwa kami jadikan mereka seperti orang beriman dan orang yang beramal soleh? Artinya di sini, ya ini fikihnya beliau. Kalau kita baca barangkali biasa. Apakah orang yang berbuat dosa itu mengira bahwa mereka itu akan sama dengan orang beriman dan beramal soleh? Kita baca biasa. Tapi ketika yang membaca Tamim ad-Dari, ja'ala yuraddiduha, dia baca berulang-ulang. Kenapa para jemaah? Ya Allah Ta'ala memberikan hikmah. Kemana dia menangkap pelajaran dari ayat tersebut? Coba antum baca. Biasa barangkali. Ya, kita baca. Am hasibal ladzina jatarahu sayiati am naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat. Apakah orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, mengira bahwa kami akan menjadi mereka sama seperti orang beriman dan orang soleh? Sudah pasti tidak sama. Jawabannya sudah pasti tidak sama. Orang berdosa, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti ada balasan masing-masing. Ah, ini membuat Tamim ad-Dari sampai berulang-ulang. Wa yabki, ya, hasil dari apa? Tadabur terhadap ini, beliau menangis para jemaah. Dan menangisnya tidak tanggung-tanggung, bacanya malam diulang-ulang, nangis hatta asbaha sampai pagi. Pertama, ini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh beliau penulis rahimahullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kita mari mencoba untuk mengambil faedah. Ya, bagaimana seorang sahabat mentadabur satu ayat ini sehingga sampai ulang-ulang bacanya. Makanya ilmu juga diulang-ulang, ikhwan. Jangan bosan. Wah, itu lagi, itu lagi. Pertanyaannya, sudah bisa bikin kita nangis? Tidak. Pertanyaannya, sudah kita amalkan? Tidak. Pertanyaannya, apakah nanti kita bisa menjawab untuk apa ilmumu diamalkan? Sudahkah kita minta pada Allah, ya Allah, apa yang aku pelajari, apa yang aku ajarkan, mudah-mudahan menjadi hujjatun lana la alaina, hujjah bagi kami bukan atas kami. Sudahkah kita bertanya seperti itu, sebagaimana pertanyaan yang dimunculkan oleh para sahabat ini? Ya, diulang-ulang sama beliau. Jadi mengulang pelajaran itu penting para jemaah, supaya mengena pada kita, sudah melekat, supaya mendarah daging, menjadi akhlak, sehingga kita melakukannya spontanitas tanpa berpikir panjang. Nah itu, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Quran. Nih, wa qala Abu Ubaidah Amir bin Jarrah waditu anni kabsun ya fadabahani ahli wa akalu lahmi wa hasaw maraqi wa hadha babun yatulu tatabbu'uhu. Ubaidah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ya amin hadil ummah, kata Nabi ya, yang membawa amanah umat ini. Apa perkataan beliau? Beliau mengatakan, seandainya aku ini menjadi kabes, antum bilang apa, nasi kabsyah, seandainya jadi kabes, jadi kambing, seandainya aku jadi kambing, seandainya aku jadi domba, sehingga apa, wargaku menyembelihku, mereka makan dagingku dan mereka minum ya kuahku. Ini para jemaah, jadi berandai itu menjadi apa, jadi domba, jadi kambing. Ini para sahabat ya, karena mereka dengan ilmul yakin seakan-akan sudah menjadi ainul yakin, bahkan bisa naik tingkat lagi hakul yakin. Kalau ilmul yakin, antum diberitahu bahwa Gunung Semeru itu lerengnya masya Allah cakep ya, suhunya begini, di situ banyak orang jualan sate, orang jualan jagung bakar, itu namanya ilmul yakin. Lalu antum dibawa ke sana ya, jarak 2 km antum lihat itu namanya apa, ainul yakin, melihat antum makan satenya, antum minuman suhunya, antum bakar jagungnya, antum tidur di rumah-rumah di vilas itu namanya hakul yakin ya. Nah bagaimana ilmul yakin ya, ini penjelasan seperti di sebelah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah ini para sahabat tentu mengambil dari ayat tadi surat Al-Jathiyah, ilmul yakin, tapi menjadi nangis seperti ainul yakin, bahkan sudah sampai seperti ya hakul yakin. Karena memang surga itu apa, mala ainun ru'at wala udunun sami'at wala khatar fi qalbi ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di mata manusia, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tapi bisa menangis seperti ini para jemaah ya, memang seharusnya begitu. Kita teladani mereka, salafus soleh. Ini juga berkaitan dengan ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafus soleh. Oleh karena itu selalu bawa. Kenapa? Ada orang yang beribadah tidak seperti ini cara menyikapi dan memahami ibadah. Seperti yang saya katakan tadi, saya tanya pada antum, antum jawab. Ada tidak orang yang beribadah, kamu ibadah itu jangan takut kepada neraka Allah, jangan mengharapkan surganya Allah, tidak ada masalah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Antum jawab, ada orang ibadah karena begitu hebatnya beribadah, ingin betul-betul dekat pada Allah Ta'ala, pakai perasaan ya. Ya contohnya orang yang mau ihram, tanya kepada Imam Malik, Imam Malik saya mau ihram, dari mana saya ihram? Ya dari Dzulhulaifa, saya mau dari masjid Nabi, dekat dengan kuburan Nabi. Ya, jangan nanti kamu terkena fitnah. Fitnah apa Imam Malik? Kan saya nambah amyal, azidu amyal, saya nambah jarak. Lalu dibacakan oleh beliau, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul ya, tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Ini ikhwan sekalian. Ya, maka di sini hendaklah kita benar dalam memahami cara pandang dalam beribadah. Ya. Kemudian kata beliau, Muqayyim, ini bab yatulu tatabbu'uhu, sangat panjang kalau kita ngikutin. Artinya banyak sekali berarti para sahabat seperti itu, ya. Lalu setelah itu beliau membawa generasi berikutnya, ya. Wa qala al-Bukhari fi sahihih bab khaufil mu'min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur, ya. Kemudian Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, membuat bab, judul babnya apa? Khauful mu'min an yahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab kekhawatiran orang mukmin amal-amalnya itu hangus sementara dia tidak sadar. Amalnya hangus, amalnya gugur berguguran tapi tidak sadar. Ini bab yang beliau berikan, yang beliau bikin, ya. Dan memang orang mukmin, ya. Karena apa? Karena ada beberapa ayat di antaranya surat Al-Kahfi di mana Allah Ta'ala menjelaskan orang yang merasa sudah berbuat, beramal, tapi ternyata apa? Tidak ada apa-apanya. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Surat Al-Kahfi 100 berapa? 107 ya atau 104, tolong dibuka itu, ya. Qul, katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya siapa? Di sini siapa saja. Jangan mengatakan itu kan khusus orang kafir. Memang dulu surat ayat itu turun satu untuk orang beriman, untuk orang kafir, untuk orang munafik, tidak ada yang lain. Artinya al-ibrah bi umumil lafdillah bi khususis sabab, pelajaran diambil dengan keumuman lafaz bukan karena sebab yang khusus. Apalagi alladzina di sini umum, siapa saja. Ya, yang punya sifat itu. Siapa itu? Tahukah kami, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang tersesat dalam kehidupan dunia, ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, sementara mereka mengira sudah melakukan yang terbaik, ya. Yang terbaik. Nabi juga mengkhawatirkan, inna akhwafa ma akhaf 'alaikum asyirkal asghar. Faqala ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Nabi mengkhawatirkan kepada kalian syirik kecil. Aku yang paling aku takut itu syirik kecil. Apa yang Rasulullah syirik? Qala riya, riya, riya. Nah, riya ini bisa menggugurkan amal. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya, berarti ini hadis qudsi. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Barang siapa beramal dengan satu amal yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka orang beriman harus takut para jemaah dengan syirik besar dan syirik kecil. Kalau Nabi Ibrahim saja takut syirik besar, apalagi kita. Ya, apa doanya Ibrahim? Ya. Ya Allah, wajanubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung, syirik besar. Dan Nabi mengkhawatirkan kita syirik kecil. Maka kita harus takut dengan kedua-duanya. Wa huwa la yash'ur. Bab khawatirnya orang mukmin amalnya itu gugur para jemaah, sementara tidak sadar karena kesombongan, karena ujub. Ujub itu ijabul mar'i nafsi, kagum dengan amalnya sendiri, karena riya, pamer, karena sum'ah dan lain-lain hal-hal yang bisa menggugurkan amal pahala, amal ibadah, dan kita tidak sadar, ya. Wa qala Ibrahimul At-Taimi ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Ibrahim At-Taimi, ya, yaitu Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi, seorang tabi'in. Ini tabi'in, habisnya sahabat tabi'in, ya, yang meninggal tahun 92 Hijriah, ya, sebagaimana disebutkan dalam Siyarah Al-Nubala. Apa kata beliau? Tidaklah aku memaparkan perkataanku di hadapan amalku, yaitu membenturkan, menghadapkan, ya, mempertemukan ucapanku dengan amalku, kecuali aku khawatir aku termasuk orang yang berdusta, orang yang bohong. Tentu diambil dari ayat, ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Maka murka Allah atas apa yang kamu ucapkan tapi tidak kamu perbuat. Ini Ibrahim At-Taimi bin Yazid bin Syuraik bin Syarik, ya. Sebut itu di Syarik, ya. Ini para jemaah rahmati Allah, seorang tabi'in. Tentu ini adalah didikan gurunya, kan begitu, ya. Ya, itu murid dari Ibrahim An-Nakhai. Ya. Beliau meriwayatkan dari, diantaranya dari Ibrahim An-Nakhai. Dan juga beliau, yang kita Ibrahim An-Nakhai sering kita dengar, ya. Ibrahim An-Nakhai itu seorang tabi'in juga. Dan muridnya dia adalah Al-A'mash. Dia mengambil ilmu dari Ibrahim An-Nakhai, ya, dan juga murid-muridnya dia adalah diantaranya Al-A'mash, itu yang kita kenal, ya, yang sering kita dengar nama-nama itu. Itulah Ibrahim At-Taimi, ya. Yang berikutnya adalah waqala Ibnu Abi Mulaikah adraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsihi ma minhu ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ya, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku mendapatkan 30 sahabat Nabi. Berarti kalau jumpa dengan sahabat, dia adalah tabi'in. Ya, aku menjumpai 30 sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka takut terjadinya kemunafikan atas dirinya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa iman dia seperti imannya Jibril dan Mikail, tidak ada. Semua takut. Ya. Ibnu Abi Mulaikah namanya Abdullah bin Ubaidillah. Abdullah bin Ubaidillah meninggal tahun 117 Hijriah, 117 Hijriah, ya. Ini. Itu. Jadi 30 sahabat Nabi mereka takut. Takut apa? Takut kemunafikan. Sampai Umar pun tanya kepada Hudzaifah, karena Hudzaifah bin Yaman yang diberikan tahu oleh Nabi, sama saja orang munafik. Ya. Demikian. Kemudian wayud karu anil Hasan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Disebutkan dari Al-Hasan, ya, Allahu a'lam siapa Al-Hasan, siapa, banyak Al-Hasan bin Ali ada, tapi biasanya kalau dimutlakan Al-Hasan adalah Al-Hasan Al-Basri, ya, karena di sini deretan tabi'in, ya. Apa beliau mengatakan ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidaklah merasa takut kecuali orang mukmin, dan tidaklah merasa aman kecuali orang munafik, ya. Jangan kita jangan kita merasa kita itu sudah aman, ya, dari makar Allah, ya. Apakah kita merasa aman dari makar Allah? tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali apa? Orang yang merugi. Antum lihat jelas dalam surah Al-A'raf ayat 99 ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Apa makar Allah Ta'ala kepada kita? Tidak bersyukur, tertipu dengan amal ya. Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi, para jemaah. Merugi. Jadi kita jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa aman tertimpa kemunafikan. Kita jangan merasa aman bahkan tertimpa kekufuran. Kita jangan merasa aman bahwa kita tertimpa dengan kesyirikan dan semuanya. Makanya doa-doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan mohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ya, ini para jemaah. Para salaf tidak merasa aman. Wa kana Umar bin Khattab yaqulu li Hudzaifah anshuduka Allah hal samaniya laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani fil munafiqin wa yaqulu la walau zakki ba'daka ahada. Ya, Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, saya minta kepada engkau ya anshuduka Allah, apakah Nabi menyebutkan aku ini ya sebagai golongan dari orang munafik? Hal samani laka Rasulullah, apakah Rasulullah menyebutkan aku sebagai orang munafik? Kata beliau, tidak. Kata Hudzaifah, kalau begitu aku tidak akan mentazkiyah setelah engkau seorang pun. Ya, ini para jemaah. Fasami itu, jadi Umar bin Khattab juga tidak merasa aman dari sifat nifak. Fasami itu syaikhuna yaqul laisa muradu anni la ubarri'u ghayraka minan nifaq bal muradu la aftahu ala nafsi hadzal bab fa kullu man sa'alani hal sammani laka Rasulullah wa zakkihi. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, aku mendengar guru kami berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Qayyim muridnya, Imam Adz-Dzahabi muridnya. Ya, kemudian juga Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Subki muridnya Adz-Dzahabi. Ya, ini Ibnu Subki muridnya Adz-Dzahabi. Apa kata beliau? Bukan maksud perkataan itu adalah aku berlepas diri dari selain engkau dari kemunafikan. Ya. Bahkan maksudnya adalah aku tidak akan membuka pintu ini bagi diriku. Setiap orang yang bertanya tentangku, maka aku katakan, apakah Rasulullah SAW ya menyebutku, maka aku akan mentazkiyahnya. Ya. Ini maksud dari perkataan-perkataan tersebut ya. Kalau memang seseorang itu tidak disebut Nabi sebagai orang munafik ya, maka di sini karena beliau tidak disebut, maka beliau mengatakan ya aku tidak bisa ya, yaitu untuk memberikan tazkiyah kepada orang-orang, karena tidak semua orang tidak bebas dari sifat munafik ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, intinya adalah Umar bin Khattab merasa tidak bisa lepas dari sifat kemunafikan ya. Qultu wa qaribu min hadza qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi sa'alahu an yad'a lahu an yakuna min as-sabina alfan alladziina yadkhulul jannah bi ghairi hisabin sabaqaka biha ukashah. Aku katakan, kata Ibnu Qayyim ya, mirip perkataan Umar ini dengan sabda Nabi ketika ada orang minta kepada beliau didoakan supaya masuk ke dalam 70 golongan, 70 ribu golongan orang masuk surga tanpa hisab, lalu Nabi mengatakan telah mendahului kamu Ukashah. Ya, sebab kalau dibuka itu akan terus-menerus sehingga bisa jadi orang tidak berhak untuk bisa mendapatkan hal itu. Walam yarid anna ukasha wahda haqqu bidzalika mimman adahu min ashhaba. Tentu tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Ukasha sendiri yang lebih berhak ya masuk surga tanpa hisab dari sahabat, tidak hanya dia. Tapi walakin lauda'a lahu laqama akhar wa akhar wan fatahal bab. Tapi kalau itu dibuka peluang itu, yang lain akan minta sama dengan Ukasha ya. Rubbama qama man la yazhiku an yakuna minhum, sehingga bisa jadi orang tidak berhak bisa minta juga, fakana limsak aula, sehingga menahan itu lebih utama. Wallahu a'lam, kata beliau. Artinya Ibnu Qayyim ini ketika menjelaskan perkataan Umar bin Khattab menukil perkataan gurunya, lalu beliau memberikan pendekatan seperti makna ketika Nabi diminta, saya ya Rasul, tak berhubung Ukasha sudah ini, Nabi mengetum ya, sudah mendahului engkau dengannya, yaitu Ukasha ya, Ukasha. Nah, ini ya seperti itu ketika menjelaskan perkataan waktu, memang agak susah untuk dipahami ya, kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Intinya Umar Khattab tidak akan mentazkiyah ya yang tidak disebut oleh Nabi. Kalau yang disebut oleh Nabi ditazkiyah ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, semua ini sudah selesai pasal tersebut ya. Kita masukkan pasal berikutnya. Namun waktu tentu yang membatasi kita ya. Inti dari apa yang sudah kita dengarkan, bagaimana praktek paham dan amal para sahabat terkait dengan pemahaman dengan ar-roja. Mereka beramal takut amalnya hilang. Mereka beramal takut mendapatkan azab, sampai mereka berandai-andai, seandainya jadi ini jadi itu. Demikian Allahu a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik pada kita semuanya agar ilmu yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, silakan di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Halo. Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam. Pak Mul ini ya. Pak Mul di Medan, Pak Ari. Silakan Pak Mul pertanyaannya. Ustaz izin bertanya, Ustaz. Iya. Dalam satu hadis, bagaimana kita memanai semua amal kita sudah ditulis di Lauh Mahfudz. Nah, kemudian para sahabat tadi takut amalnya dihapus. Kemudian pada nas-nas yang lain Allah berfirman uduni astajib lakum. Nah, bagaimana kami memanai hadis ini, Ustaz? Karena semuanya sudah tertulis. Ya. Nah, itu aja, Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, ya. Bukan hanya ditutup hanya itu saja, itu pertanyaan yang sangat besar, ya. Dan berat. Ya, jadi begini, bagaimana kita memahami beberapa hadis? Ya, satu hadis tentang amal nih. Nah, amal, takdir, doa, kan itu. Hadis mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Rawahu Muslim. Allah telah menetapkan takdir-takdir ya, termasuk amal-amal ini ya 50 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Ya. Jadi Allah telah menetapkan takdir-takdir Allah ini 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Lalu kita takut amal kita dihapus tadi, terhapus. Ya. Lantas bagaimana kalau doa dikabulkan? Nah, ya, amal bisa dihapus, betul. Nah, di sini jadi perdebatan antara ulama. Al-Imam Asy-Syaukani menulis buku apakah umur bisa bertambah atau berkurang. Ya, karena sudah ditetapkan takdirnya. Maka beliau membawa ayat dan dibenarkan oleh Syekh Mansur Hasan Salman, ya. Surat Ar-Ra'd ayat, coba dibuka ayat 39, ya. Yang berbunyi yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 39, ya. Yamhullah ma yasha. Ya betul, ya. Ayat 39. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah yamhu, menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisinya ummul kitab, ya, yaitu lauhul mahfuz. Maksud ayat ini, ada sebagian ulama yang mengatakan yang dihapus itu hukum-hukum dinasakh, ya. Yang lain mengatakan syariat. Nah, namun Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ini umum, ya, yamhullah ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada taksis, tidak ada yang mengkhususkan. Biarkan secara umum, termasuk juga takdir, ya, amal. Termasuk juga apakah umur, ya. Betul, takdir ditetapkan. Bahkan Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba alaihi maqduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqala, "Ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Faqala, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Masing-masing kalian ini sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja kepada takdir." Apa kata Nabi? "Beramallah, berbuatlah, masing-masing akan dimudahkan menuju kepada takdirnya." Nah, di sini, ya, apakah kita bisa dihapus? Iya, oleh Allah Ta'ala dengan ayat tadi. Ya, apa yang dihapus? Apa saja, amal, ketentuan. Umur yang pendek jadi panjangkan, yang panjang dipendekkan, bisa-bisa. Ini dirojek oleh Syekh Mansur Hasan Salman. Sebab apa? Sebab Nabi juga bersabda, tadi Bapak bawa ayat, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah Ta'ala berfirman, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Orang yang sombong yang berdoa padaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian Nabi bersabda, la iruddul qadar illa du'a. Hadisnya sahih, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Maka dikumpulkan semuanya, ya. Dengan demikian bisa berubah. Allah Ta'ala bisa menghapus dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Ibnu Katsir membawa atsar dari Umar bin Khattab ketika beliau berdoa. Ini pemahaman salafus saleh. Beliau tawaf sambil berdoa dan menangis, "Ya Allah, jika Engkau tetapkan aku sebagai orang yang celaka, hapuslah jadi orang bahagia." Kenapa? Dalam hadis disebutkan, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Fayanfukhu fihi ruh wa yursalu ilayhi al-malak, wa yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 40 kalimatin, bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'idun." Rawahu Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Sungguh penciptaan kalian dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah, zigot. Lalu 40 hari kedua segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. Setelah itu diutus malaikat, dikirim malaikat, ditiupkan ruh, ditetapkan 4 perkara. Ajalnya, amalnya, rezekinya, dia celaka atau bahagia. Nah, makanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat, ya, beliau berdoa, ya Allah, kalau Engkau ciptakan aku ya sebagai orang yang celaka, ya Allah, maka hapuslah, jadikan bahagia. Maka ini adalah pemahaman salaf. Ya, bisa dibuka surat Ar-Ra'd ayat 39, nanti buka tafsir Ibnu Katsir, beliau bawakan asar itu. Ya. Jadi gimana memahaminya? Pertama, yakin bahwa Allah telah menetapkan segalanya dengan takdirnya. Yang kedua, kita tetap beramal soleh sekuat tenaga. Ya, dengan cara khauf dan roja tadi yang saya bahas. Takut dihapus amal itu dan berharap dapat pahala. Yang ketiga, kita berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Kalau memang ditetapkan amal kita itu amal yang tidak diterima, ya Allah, terimalah. Ketika ada hal yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan hadis, maka dia akan mengeluarkan statement yang diplomatis, yang bisa merangkul semua pihak tanpa melukai. Akan tetapi, statement tersebut kadang melukai hati kaum muslimin. Bagaimana kita menyikapi, Ustaz? Silakan. Iya. Ya, begini, ya. Jangan kita tadi disebutkan tokoh-tokoh agama ketika menduduki jabatan-jabatan penting, lalu ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, selalu memberikan penjelasan dengan diplomasi. Itulah kalau berpolitik itu begitu, ya. Politik itu haram jadi halam, misalnya gitu. Ya, sudah pelat. Ya, haram haram, halam. Ya, halam apa halal kan gitu kan. Ya, halam di sini ya M jadi L jadi M ya, L jadi R. Ya, sudah jadi pelat. Ya. Ah, hati-hati dari seperti itu. Sementara kita ini mendapatkan orang-orang menjadi tokoh, mendapatkan kedudukan itu dari masyarakat, ya. Mereka mengharapkan akhirat dari kalian, sementara kalian mengharapkan dunia dari mereka. Nah, ini yang harus dikhawatirkan. Mereka mengharapkan akhirat sehingga jadi tokoh agama. Mengharapkan akhirat, jelaskan mana yang benar, mana yang hak, jangan disembunyikan, ya. Ya, banyak ayat yang membicarakan seperti itu, seperti Al-Baqarah 146. Ya, Al-Baqarah 159. Al-Baqarah 174. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Ini terkait dengan ahlul kitab. Ya, orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka tahu Alkitab tersebut. Ya. Yaitu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi, orang-orang Alkitab mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka, tapi sebagian mereka layak tumunul haqqo wa hum ya'lamu, menyembunyikan kebenaran sementara mereka tahu. Ya. Ya. Nabi juga bersabda juga dalam Al-Baqarah, innalladzina yaktumuna 159, innalladzina yaktumuna ma anzalallah, ya. Ma anzalna minal bayyinat wal huda bimba'di ma bayyanahu linnas bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah 159. Orang-orang sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ini Al-Baqarah 174. Hati-hati, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuruna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini Al-Baqarah 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, Al-Kitab, kemudian mereka menjual dengan harga yang murah, samanan qalila, harga yang sedikit karena jabatan atau yang lainnya. Maka apa? Mereka adalah orang-orang yang makan api neraka dalam perutnya. Yang kedua, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan mereka. Yang keempat, bagi mereka adab yang pedih. Ya, makanya di sini jangan berdiplomasi, ya. Tapi kalau bicara hikmah silahkan, tapi kalau kebenaran disembunyikan. Beda para jemaah, ya, antara bicara hikmah dengan berdiplomasi. Ya, ketika ada kesyirikan-kesyirikan yang muncul, diplomasi itu kearifan lokal, itu diplomasi. Ya, sementara itu kesyirikan. Ini para jemaah. Ya, oleh karena itu, apakah ini dikatakan ras, radikal, intoleran dan sebagainya? Jangan. Kita latah untuk mengikuti kata-kata itu. Siapapun kita orang Islam, ya, hendaklah apa? Justru kita harus hati-hati. Kasihan umat, jangan dibiarkan. Kalau kita kasihan umat, umat itu diberitahu ini kesyirikan, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan maksiat. Itu namanya sayang sama umat, di mana umat tersebut sudah mengangkat saudara menjadi tokoh. Ya, sudah Anda, bahkan Anda sudah mendapatkan dunia, kan begitu? Sebagai jabatan yang tinggi, fasilitas macam-macam. Sementara umat itu mengharapkan akhirat dari kita. Ya, kalian, mereka mengharapkan akhirat dari kalian, sementara kalian mengharapkan dunia dari mereka. Nah, itu. Mereka menggantungkan pada kita. Jangan syirik dikatakan kearifan lokal. Jelaskan kesyirikan, namun bagaimana menyikapinya, yang hikmah seperti apa, ulama sudah menjelaskan. Ikuti kajian Ingkarul Munkar, ya, meninggalkan amal munkar, insyaallah kita bahas sampai itu, ya. Sehingga apa? Kita tahu sikap tidak dikaburkan. Tidak dikaburkan, ya, antara hak dan batil, ya. Jangan dikaburkan antara hak dan batil, ya. Seperti juga Allah SWT berfirman, ya, ya, apa namanya, waktumun haqqa wa antum ta'lamun, ya, kalian menyembunyikan kebenaran, ya, sementara kalian tahu, ya, surat Al-Baqarah 42, ya, wala talbisul haqqa bil batil, ya, waktumun haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, dan kamu sembunyikan yang batil sementara kalian tahu. Ya. Aku sembunyikan yang benar sementara kalian tahu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan disamarkan, jangan dicampur aduk yang hak dan yang batil sementara kamu sembunyikan yang hak padahal kamu tahu. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan samanan qalila. Saman, ya, fulus, bil fulus, kullu syai'in tembus, wal mulus, itu, ya, jangan. Nah, demikian, Allahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz, nampaknya pertanyaan yang kami sampaikan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil, ya, Ustaz. Baiklah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang mengamalkan ilmu yang kita ketahui, dan semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dan akhwat, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, kepada para pemirsa, berdoa semua, doakan, saling doa satu sama lain,